بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita manusia, makhluk, hamba yang Allah ciptakan, tentu diciptakan tidak sia-sia. Firman Allah dalam Al-Qiyamah, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja sia-sia? Dan setelah diciptakan, kemudian terserah mau berjalan kemana, mau berbuat apa. Yang makna ayat kata Imam Syafi'i rahimahullah, apa mereka mengira tidak akan diperintah, tidak akan dilarang? Artinya justru itu tujuan mereka, Allah ciptakan agar mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya. Dan itulah ibadah mereka kepada penciptanya. Dalam Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku, kepada Allah Azza wa Jalla. Allah dengan segala hikmahnya menciptakan makhluk yang namanya manusia melalui tahapan demi tahapan dari pasangan suami istri yang menjadi bapak dan ibunya, ciptaan dimulai dari rahim seorang ibu sampai kemudian dia terlahirkan ke alam dunia keluar dari rahim ibunya. Allah sebutkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, dari rahimnya, dalam keadaan kalian gak tahu apa-apa sama sekali. Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kalian bersyukur. Semua yang ada pada manusia dari Allah. Tapi Allah khususkan penyebutan tiga ini, penglihatan, pendengaran, hati, karena dia yang paling utama dari yang lain, sebagai jendela pengetahuan bagi manusia kelak, dengan matanya, dengan telinganya, dengan hatinya. Allah sebutkan tentang penciptaan ini pula di ayat lain, Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Allah ciptakan kalian di perut ibu kalian, ciptaan demi ciptaan, bertahap. Dari semula setetes air, berkembang menjadi segumpal darah, berkembang terus demikian. Dan itu Allah katakan, Allah ciptakan kalian di kegelapan yang berlapis tiga. Yang dimaksud para ulama tafsir sebutkan, Allah ciptakan kalian di kegelapan yang berlapis tiga, yaitu kegelapan perut. Karena di dalam perut seorang ibu yang enggak bisa diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Kemudian bukan hanya itu, masih di dalam rahimnya. Yang rahim itu di dalam perutnya. Lebih gelap lagi, lebih tersembunyi. Dan yang ketiga, dalam kegelapan plasenta dan selaputnya. Allah Maha Kuasa dengan sesempurna itu manusia Allah ciptakan. Zalikumullahu rabbukum lahul mulk, la ilaha illa huwa fa anna tusrafun. Itulah Rabb kalian. Baginya segala kekuasaan, tiada sesembahan yang hak melainkan dirinya. Tetapi kenapa kalian menyelewengkan peribadatan kalian kepada selain Allah? Setelah manusia lahir juga dengan hikmah Allah, Allah tentukan melalui proses dari bayi serba lemah, serba tidak bisa bergantung kepada orang tuanya, berkembang semakin besar. Balita masih lemah, jalan pun sempoyongan. Demikian bertahap sampai dia menjadi dewasa, menjadi balek, kuat, sempurna kekuatannya. Kemudian kembali menurun grafiknya. Semakin tua, semakin kembali melemah. Hilang dan berkurang kekuatannya. Allah sebutkan hal itu, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwa al-'alimul qadir. Allah yang menciptakan kalian dari kelemahan awalnya. Kemudian setelah kelemahan itu Allah jadikan kekuatan. Sehingga sempurna manusia itu dengan segala kemampuan dan kekuatannya. Tapi setelah kekuatan itu kembali, Allah jadikan baginya kelemahan dan usia tua. Allah ciptakan segala yang Dia kehendaki. Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa atas segala sesuatu. Maka manusia dalam penciptaannya diapit oleh dua kelemahan. Kelemahan pertama sebelum kekuatan dia, sebelum sempurna ciptaannya, lemah. Bayi, balita, serba lemah. Bahkan saat dia mungkin masuk PAUD, TK, masih lemah. Butuh yang melindungi, butuh yang mengawasi. Demikian. Kemudian diapit oleh kelemahan yang kedua di akhir hayatnya. Tua. Semakin senja usianya, semakin keriput kulitnya, semakin lemah, hilang ingatannya, lemah memorinya, tenaganya dan lain sebagainya, pendengarannya, penglihatannya, semuanya melemah, diapit oleh dua kelemahan. Para ulama tafsir sebutkan Allah Maha Bijak, karena sangat mungkin jika tidak diapit demikian, manusia dimulai dari lemah kemudian kuat dan semakin kuat dan berketerusan ini kekuatan, akan melampaui batas manusia itu. Akan melalaikan segala-galanya dan semakin berani durhaka dan menentang syariat Allah SWT. Tapi dibatasi. Ada kelemahan yang di penghujung usianya. Maka hanya Allah yang maha sempurna. Agar manusia tahu hanya Allah yang maha kekal. Tiada aib, tiada kekurangan sedikit pun pada dirinya subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kehidupan di dunia pun sebagai ladang bagi seorang mukmin, mukminah, untuk bekal kampung akhiratnya, tempat kembali dia. Dan itu yang Rasulullah wasiatkan di riwayat Bukhari dari Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang numpang lewat. Layaknya orang asing tidak akan merasa tenang di pengasingannya, karena dia punya kampung halaman yang pasti dia akan kembali ke sana. Atau itu orang yang numpang lewat, bukan ini tujuan dia. Dia lewat saja ke kota ini, tujuan dia kampung halamannya sana yang jauh. Jadikan dunia seperti itu, Rasul katakan. Seakan kamu itu seperti orang asing atau yang numpang lewat. Tentunya yang asing tidak akan ingin berfoya-foya dan menikmati dalam pengasingannya. Segala-galanya dia habiskan. Kalau dia bekerja misalnya, ujung-ujungnya nanti pulang kampung dalam keadaan nol, tidak membawa apa-apa. Tapi orang asing yang bijak, dia kumpulkan, dia tabung penghasilannya, sehingga pulang membawa penghasilan untuk modal dan usahanya di kampung halamannya sendiri. Di sana dia bangun rumah, di sana dia hidup. Begitu pula yang lewat. Ada tambahan di riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, wa udda nafsaka min ahlil kubur, dan anggaplah dirimu itu termasuk dari ahli kubur. Artinya kamu pasti mati. Ingatlah kubur dan persiapkan segala sesuatu karenanya, untuknya. Ini pula yang Rasulullah sebutkan dalam hadis Ibn Mas'ud di Imam Ahmad dan juga Tirmidzi, mali walid dunia, Ma ana fid dunya illa karakibin stadalla tahta syajara thumma raha wa tarakaha. Antara aku dengan dunia ada apa? Ini tidak ada kaitan yang begitu dalam, tidak ada. Rasul katakan aku dengan dunia itu seperti seorang penunggang kuda atau unta yang mampir sejenak. Kalau di zaman kita namanya kan rest area. Apa tujuan itu rest area? Enggak. Dia mampir sejenak mungkin isoma di situ, sholat, makan, istirahat, kamar kecil mungkin, segar kembali dia melanjutkan perjalanan, tujuan dia di sana masih jauh. Aku seperti itu, Rasul katakan, penunggang yang istirahat sejenak di bawah pohon karena masih panas misalnya, istirahat di bawah pohon, panasnya redup, kembali beliau melanjutkan perjalanannya. Di dunia seperti istirahat sejenak di bawah pohon tersebut. Semua ini Rasulullah SAW sebutkan karena memang segala-galanya dan kita pun diciptakan untuk akhirat, untuk berbuat demi akhirat. Berbekal untuk akhirat, karena itu yang kekal, yang pasti. Apa yang akan dia bawa kelak di akhiratnya, pertanggungjawaban dia di hadapan Allah, surga, neraka, pikirkan itu selalu olehmu. Apa yang kau persiapkan untuknya? Dunia jadikan sebagai tunggangan, sebagai batu loncatan untuk masa depanmu akhirat. Firman Allah, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan." Lau kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan sia-sia, banyak melalaikan orang dari akhiratnya. Dan kampung akhirat, kata Allah, itulah kehidupan yang hakiki. Kalau saja mereka memahami bahwa mereka tidak sia-sia diciptakan, dan kematian bukan akhir segala-galanya. Makanya tidak benar ungkapan sebagian orang, kalau ada yang meninggal, mereka katakan fulan telah kembali di tempat peristirahatannya yang terakhir, yakni kuburan. Salah. Kuburan bukan tempat peristirahatan terakhir dan bukan segala-galanya. Masih panjang perjalanan dia. Masih ada ba'ats, hari kebangkitan. Masih ada mahsyar. Masih ada arasat, masih ada penimbangan amalan, hisab, jaza, jannah wa nar. Maka kematian bukan akhir segalanya. Bahkan itu awal dari perjalanan dia ke akhirat. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah wa likulli wahidatin minhuma banun. fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Dunia itu berpaling menjauh darimu. Akhirat datang mendekat menghadap kepadamu. Dan masing-masing punya penghuni, punya penduduk. Maka jadilah kalian dari penduduk dan penghuni akhirat. Dan jangan kalian jadi dari penghuni penduduk dunia. Kecuali sebatas tadi seperti orang asing lewat. Ali katakan dunia itu berpaling, akhirat datang. Karena demikian semakin bertambah usia kita, berarti kita semakin menjauh dari dunia, semakin mendekat kepada akhirat. Mau tidak mau, itu pasti. Tentu sesuatu kejahilan kalau seseorang, kalau itu ibarat manusia, yang satu memberi punggung, membelakangi dan menjauh, berpaling meninggalkan dia, menjauh dan menjauh. Yang satu datang menghadap, mendekat kepada kita. Sungguh tidak arif kalau kemudian orang malah kepeduliannya perhatiannya justru kepada yang berpaling itu, kepada yang memunggungi dia, berpaling meninggalkan dia, itu yang malah dia perhatian, dia kejar. Dia tidak ingin ketinggalan sehingga dia merengek-rengek, dia kejar-kejar, dia sayang-sayang, dia segala-galanya dia jadikan. Sementara yang datang, yang mendekat kepadanya malah dia acuhkan. Dia kesampingkan, tidak dia pedulikan. Ini kejahilan. Yang semestinya yang datang ini yang menghadap kita, yang kita sambut, kita peduli kepadanya. Yang berpaling, biar berpaling. Biar dia menjauh. Kemudian kata Ali, fa innal yaum amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Karena hari ini, yang di kehidupan dunia ini, yang ada hanyalah amalan. Berbuat dan berbuatlah. Belum ada hisab. Tidak ada pertanggungjawaban. Tapi esok di akhirat, yang ada hanyalah hisab. Tidak ada kesempatan untuk beramal. Sekarang terserah kau mau beramal apa. Mau berbuat baik, mau taat, mau maksiat. Belum ada hisab, belum ditimbang semuanya. Belum ada rapor yang ditunjukkan padamu, belum ada pembalasan. Tapi esok di akhirat, yang ada hanyalah hisab. Tidak ada lagi kesempatan orang untuk berbenah diri dan beramal untuknya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, oleh sebab itu kita diajarkan untuk selalu ingat terhadap kematian, Karena itu yang mengingatkan kita akhirat. Itu yang menjadi motivasi yang mendorong diri kita selalu ingat akhirat dan mempersiapkan segala sesuatunya demi akhirat tersebut. Di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak hadis-hadis yang mengingatkan tentang perkara ini, antara lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nasa'i, "Aktsiru dzikraha dimilladzat." Rasulullah SAW sebutkan, perbanyak oleh kalian mengingat kematian. Yang Rasul sebutkan sebagai penghancur segala kenikmatan, penghancur segala kelezatan. Juga di riwayat Ibnu Majah dari Ibn Umar, ketika seseorang dari Ansor bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ayyul mu'minin afdal?" Wahai Rasulullah, seorang mukmin yang seperti apa yang paling afdal? Maka Rasulullah katakan, jawab kepadanya, "Ahsanuhum khuluqa." Yang paling baik akhlaknya. Qala fa ayyul mu'minina aqyas? Kemudian dia bertanya, mukmin siapa yang paling cerdas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Ulaikal aqyas. Yang paling cerdas, yang paling banyak mengingat kematian dari mereka. Yang paling baik persiapannya untuk setelah kematiannya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ringkas, namun mengandung banyak kemaslahatan bagi seorang mukmin. Terutama manusia yang bawaannya adalah lalai, sangat butuh terus menerus diingatkan tentang kematiannya. Belum lagi kesibukan-kesibukan dirinya, pekerjaannya, profesinya, aktivitasnya, jika dibiarkan akan lupa daratan manusia. Tapi dengan dia sering dan terus mengingat kematian, akan banyak terbantu seorang hamba untuk kembali ingat bahwa dia diciptakan untuk akhiratnya. Kematian. Aksiru, perbanyak oleh kalian untuk selalu kalian mengingat kematian. Yang kedua, Rasulullah Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa perkara yang banyak membantu seorang mukmin untuk mengingat akhiratnya adalah ziaratul kubur, ziarah kuburan. Di Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah ziarah kubur, ziarahi kubur ibunya, beliau menangis dan itu membuat menangis pula para sahabat yang di sekitar Rasulullah SAW. Lalu beliau katakan, aku meminta izin kepada Allah untuk istighfar kepada ibuku dan tidak diizinkan. Tapi aku minta izin untuk menziarahi kuburnya dan aku diizinkan untuk itu. Maka Rasul katakan, fazurul kubur fa innaha tudzakirul maut. Maka ziarahlah kubur karena itu banyak mengingatkan kalian terhadap kematian, kepada akhirat kalian. Selain mengingat kematian, Rasul anjurkan untuk banyak ziarah kubur. Para ulama sebutkan itu sangat berguna bagi kalbu, bagi hati manusia, terutama yang keras. Melihat bagaimana kuburan, pasti dia pun ke situ. Makanya disunahkan mendekat ke liang kubur, melihat bagaimana jenazah itu diletakkan di dalamnya. Kamu ikut memasukkan sebagian tanah karena tujuannya untuk kamu mengingat akhiratmu dan kematianmu. Demikian rahmatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar mereka tidak terus terlalai dalam dunia dan fitnahnya. Ini mau digeser apa ke depan kan? Foto terserah. Tentang kematian, nas'alullah al-afiyah wassalamah. Di riwayat Ibn Majah, dari Buraidah, Rasulullah SAW sebutkan, al-mu'min yamut bi'arakil jabin. Seorang mukmin itu meninggal dengan keringat di dahinya. Hadis juga diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Jami'nya. Seorang mukmin meninggal dengan keringat di dahinya. Sebagian ulama menafsirkan hal itu karena beratnya dia menjalani kematian. Dan kematian itu sakit, menyakitkan. Karena beratnya itu, sampai dia berkeringat dahinya. Atau sebagian yang ada pula yang menafsirkan berkeringat dahinya itu sebagai balasan. Allah inginkan hambanya yang mukmin ini atau mukminah terhapus dosa-dosanya, sisa dari kemaksiatan mungkin yang pernah dia perbuat, terbalaskan dengan beratnya dia menghadapi kematian, sakitnya, sehingga menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Ada pula yang menafsirkan mukmin meninggal dengan keringat di dahinya karena malu atau karena sangat takut kepada Allah. Ingat saat itu segala yang pernah dia perbuat selama hidup, dan dia menyadari sekarang dia akan mempertanggungjawabkan segalanya. Saat mengingat semua itu, berkeringat dahi seorang mukmin ketika sakaratul maut dan nazak. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita bagaimana seorang mukmin itu memulai perjalanan kematiannya. Di dalam nusus nas dalil-dalil syariat memang tersebutkan kalau kematian itu berat, nasallallahu alafiyah, menyakitkan, sakit. Allah sendiri sebutkan di 4 ayat Quran, antara lain dalam Qaf, waja'at sakratul mauti bil haq, dan datang sakitnya kematian itu dengan hak. Allah sebutkan sakratul maut, sakit. Juga Allah sebutkan di dalam Al-An'am, walau tara idz-dzalimuna fi ghamaratil maut, kalau saja engkau melihat orang-orang zalim itu dalam susahnya kematian. Juga di dalam Waqi'ah, falaula idza balaghatil hulqum, saat nyawamu capai tenggorokanmu, berat, sakit. Juga itu dalam Al-Qiyamah, kalla idza balaghatit taraqi, saat nyawa itu mencapai kerongkongannya. Di Bukhari dari Aisyah, dia menceritakan bagaimana Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam saat beliau menjalani kematiannya, la ilaha illallah innalil mauti sakarat, la ilaha illallah, Rasul katakan sungguh kematian itu sakit, sungguh kematian itu sakit. Demikian nusus di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang kematian dan hakikatnya. Sulitnya pula bagi seorang mukmin bahwa saat dia menjalani kematiannya didatangi oleh para syaitan. bahwa syaitan mengganggu dan menggoda Bani Adam bahkan di saat-saat terakhir dari kehidupannya, ingin dirusak dan disesatkan dari istiqomahnya. Oleh karena itu, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah disebutkan saat beliau hendak wafat, anaknya mendengar, Abdullah bin Imam Ahmad, beliau berulang kali mengucapkan la ba'du, la ba'du, yang maknanya ndak, belum, ndak, belum. Abdullah, anak Imam Ahmad, bertanya, wahai ayahanda, apa yang belum? Apa yang kau ucapkan? Ada apa? Kata Imam Ahmad, aku melihat syaitan di ujung kamar sambil dia mengatakan, Ahmad, engkau telah berhasil selamat dariku. Engkau telah berhasil selamat dariku. Maunya syaitan untuk membangkitkan gurur agar manusia itu tertipu, bangga diri, bangga dengan kemampuannya, dengan amalannya. Khabith. Oleh karena itu Imam Ahmad ingin memotong dan tidak ingin terbawa oleh godaan syaitan, sehingga beliau katakan belum, artinya belum, belum selamat. Kemungkinan dan peperangan itu masih ada antara manusia dengan syaitan selama dia masih bernafas. Tentu hal itu menambah sulit dan beratnya seorang mukmin, kecuali yang di beri pertolongan dan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang mukmin meninggal, nyawa keluar dari jasadnya, maka nyawa itu diangkat oleh para malaikat al-kiram, malaikat yang mulia alaihimussalam, sampai kemudian dihadapkan di hadapan Allah. Kalau memang dia ahlus sa'adah, maka akan dikatakan kepada para malaikat, siru biha wa aruha maq'adaha minal jannah, bawa nyawa ini dan tunjukkan padanya tempat kembalinya di surga kelak. Perjalanan kematian bagi seorang mukmin merupakan awal, dan bagi setiap orang, bukan hanya mukmin, perjalanan awal dari perjalanan akhiratnya. Oleh sebab itu di dalam riwayat Rasulullah sebutkan, idza matal mayyit faqad qamat qiyamatuhu, jika seorang mayit meninggal, jenazah mati, maka telah terjadi kiamat baginya, bagi dia yang mati. Artinya itu kiamat seperti kiamat kecil baginya. Akan dia lihat bagaimana jannah, bagaimana neraka, di mana tempat kembali baginya. Dikubur pun, kalau dia orang soleh, akan mendapat kenikmatan kubur terus sampai yaumul qiyamah. Kalau dia na'udzubillah kafir atau banyak kemaksiatannya dan dihukum, diazab dalam siksaan kuburnya, dan itu terus demikian, maka itu awal perjalanan dari akhiratnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian pula di dalam Quran maupun sunnah, Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita, karena perkara semacam ini perkara gaib yang tidak mungkin kita ketahui kecuali dari nas, berita dari Allah, kabar berita dari Allah, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Anas ibn Malik di Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan, yadba'ul mayyit salah, ada tiga yang mengikuti mayyit, fayarji'ul ithnan wa yabqa wahid, dua dari tiga akan kembali meninggalkannya, yang satu yang akan terus bersamanya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang mengikuti dia adalah keluarganya, pengantar, harta bendanya, dan amalannya. Keluarga dan hartanya ini akan kembali meninggalkan dia. Tersisa bersamanya hanya amalan dia. Itu yang terus bersamanya, menemani dia di alam kuburnya. Baik itu amalan soleh, atau itu wal'iyadzubillah amal kejelekan atau maksiat yang selama ini dia lakukan selama hidupnya. Demikian manusia di alam kuburnya terus ditemani oleh amalan dia sendiri. Di Ibnu Majah juga dalam sunannya, bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu an didapati jika beliau berdiri di atas kubur, beliau menangis, bahkan sangat, hingga disebutkan basah jenggot beliau radhiyallahu an. Disampaikan kepada Utsman, wahai Utsman, engkau kadang mengingat surga, mengingat neraka, tidak sampai menangis seperti ini, tapi di kuburan. Kenapa? Kata Utsman, karena aku mendengar Rasulullah SAW pernah berkata, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kuburan merupakan manzilah pertama dari perjalanan akhirat seorang hamba. Bagaimana nasib hamba ini di akhiratnya kelak, awal perjalanan itu akan dia ketahui di kuburnya. Fa inna jaminhu ahad fama ba'dahu aisyaru min. Maka jika ada yang selamat di kuburnya dari azab kubur, dari siksa kubur, maka yang setelahnya akan lebih mudah baginya. Akan ringan di mahsyarnya, di hisabnya, di timbangannya. Melewati jembatan di atas jahanam, semuanya akan dipermudah, ringan. Wa illam yanju minhu fama ba'du asyaddu minhu. Tapi jika dia tidak selamat dari kuburnya, dari azabnya, maka yang setelah kubur ini akan menjadi jauh lebih berat, lebih sulit baginya. Wal'iyadzu billah. Di Tirmidzi Rasulullah sebutkan, ma ra'aitu mandaran qat illa wal qabru afdha' min. Tidak pernah aku melihat pemandangan satupun, apapun itu, yang mengerikan, yang menakutkan, kecuali pasti kubur jauh lebih menakutkan, lebih mengerikan. Karena tadi di situ ketentuan nasib seseorang, bagaimana ke depan perjalanannya ke akhirat, dimulai dari kuburnya. Selamat, maka yang setelahnya akan lebih mudah. Tidak selamat, berarti yang setelahnya akan lebih parah dan lebih berat baginya. Allahumma sallim sallim. Di Ibnu Majah pula dari hadis Bara, ketika Rasulullah SAW duduk di tepi lahat atau kubur, beliau menangis dan membuat menangis para sahabatnya pula radhiyallahu anhum. Kemudian Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya, ya ikhwani limithli hadza fa'iddu. Wahai saudara-saudaraku, ini para sahabat beliau, untuk yang seperti ini persiapkan oleh kalian. Untuk ini, ini untuk kubur, untuk kematianmu, persiapkan segala sesuatunya. Apa bekal yang akan kamu bawa ke kuburmu. Kamu hidup, pasti mati, maka apa yang kamu bawa dalam kematianmu, persiapkan, berbekallah sebanyak mungkin, sebaik mungkin, karena itu yang akan kamu bawa di kuburmu. Hartamu kamu tinggal, keluargamu meninggalkanmu, orang yang selama ini kamu cintai, paling kamu cintai, paling mencintaimu, meninggalkanmu, anakmu, orang tuamu, siapa saja, hanya amalanmu yang tersisa, itu yang akan menyelamatkanmu atau a'udzubillah akan mencelakai diri seorang hamba. Kubur di dalam sunnah Rasulullah SAW mengabarkan beberapa terkait kuburan ini, awal perjalanan atau manzilah akhirat, dinasai. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah katakan, "Hadza alladhi taharraka lahu 'arsyur rahman wa futihat lahu abwabus sama' wa syahidahu 70 alfan minal malaikah." Ini yang ketika beliau meninggal goncang, bergerak arsy Allah. Ini yang ketika meninggal terbuka untuknya pintu-pintu langit, dan jenazahnya disaksikan, menghadiri jenazahnya 70 ribu malaikat alaihimussalam. Beliau yang dimaksud adalah Sa'ad ibn Mu'ad, sahabat yang mulia. Arsy Allah pun goncang karena kemuliaan Sa'ad saat beliau meninggal. Bisa dibayangkan kesolehan seorang Sa'ad, dan para malaikat pun 70 ribu mengikutinya. Rasulullah katakan, "Laqad dhumma dhammatan thumma furrija anhu." Sungguh beliau pun telah dihimpit di dalam kuburnya, ditekan dan dihimpit. Walaupun setelah itu kemudian dilonggarkan untuknya. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sebutkan, "Innalil qabri dhaghtah." Sungguh kuburan itu menghimpit. "Lau naja minha ahad la naja minha Sa'ad ibn Mu'ad." Kalau saja ada orang yang selamat dari himpitan kubur, pastilah Sa'ad ibn Mu'ad akan selamat. Nyatanya Sa'ad pun tidak selamat, dihimpit. Walaupun kemudian beliau dilonggarkan radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sa'ad yang arsy Allah goncang saat kematiannya, saat yang 70 ribu malaikat menyolatinya atau mengikuti jenazahnya, saat yang dibukakan pintu-pintu langit untuknya, seperti itu. Siapa kita? Apa yang sudah kita perbuat? Bekal apa yang kita bawa? Dan bagaimana dengan kubur dan himpitannya? Kalau bukan Allah yang menyelamatkan. Kematian dan di alam kubur, Rasulullah juga sampaikan bagaimana seorang hamba menghadapi alam barzakhnya. Di riwayat Abu Hudbah dari hadis Anas bin Malik, "Innal 'abdal mayyit idza wudi'a fi qabrihi wa uq'ida." Seorang hamba yang mati jika diletakkan di kuburnya kemudian dia didudukkan, qala yaqulu ahlu, keluarganya yang ditinggal mati di dunia meratapi kematiannya, Mereka katakan wa sayyida wa syarifa wa amira. Wahai tuanku, wahai yang paling mulia, wahai meratapi dan terkesan tidak ridho, tidak terima, tidak sabar dengan kematiannya. Maka dikatakan kepadanya, isma' ma yaqulun. Kamu dengar apa yang mereka ucapkan. Anta kunta sayyida, anta kunta amira, anta kunta syarifa. Begitukah engkau dulunya seorang yang mulia, seorang penguasa, seorang raja? Yaqulul mayyit ya laitahum yaskutun. Sehingga si mayit berkata, seandainya mereka diam. Qala fayudghatu dhaghtatan takhtalifu fiha adla'uh. Maka dihimpit dia di dalam kuburnya, yang karenanya remuk dan hancur tulang belulangnya. Dari situ para ulama sebutkan bahwa mayit, jenazah yang telah mati, terazab, tersiksa di dalam kuburnya karena tangisan dan ratapan keluarganya. Jika satu, dia mewasiatkan untuk itu. Sebelum mati dia mewasiatkan, nanti kalau aku mati, ratapi oleh kalian kematianku. Tangislah, teriak-teriaklah, begini, begitu, lakukan ini, lakukan itu. Ingin menunjukkan kepada orang bahwa yang meninggal itu betul-betul orang penting, orang besar, orang betul-betul kehilangan. Dan tidak jarang kalau di masa jahiliyah dulu dan diberlakukan oleh sebagian orang, menyewa dan membayar orang untuk nangis. Diundang ke rumahnya, dibayar sekian untuk meratapi kematiannya, nangis sambil baca ini dan itu. Diazab mayit karena itu. Atau dia tahu itu kebiasaan mereka. Yang kedua, kebiasaan keluarganya, atau itu menjadi adat di lingkungan atau masyarakatnya, dan dia tidak mewasiatkan kepada keluarga untuk meninggalkan semua itu. Padahal dia tahu akan diperlakukan demikian jika mati. Semestinya dia mengingatkan, aku wasiatkan, jangan kalian berbuat yang semacam itu. Takutlah kalian kepada Allah. Tinggalkan amalan-amalan itu. Kalau dia tidak mewasiatkan yang demikian, disiksa mayit itu dalam kuburnya karena ratapan dan tangisan keluarganya. Karena dia menjadi penyebab mereka melakukan yang haram, karena itu perbuatan dilarang di dalam syariat Allah. An-niyaha, meratapi, teriak-teriak atas kematian mayit. Menangis sebatas kesedihan boleh, itu manusiawi, tidak mungkin bisa dihindari. Nangis biasa, sedih. Tapi kemudian sampai teriak-teriak, mengoyak-ngoyak baju, menarik-narik rambutnya, atau dia bergulung-gulung di tanah, atau memecah, merusak barang sambil teriak-teriak, siapa yang menghidupi kami? Siapa lagi yang menjaga kami? Bapak telah tiada. Teriak-teriak seperti ini. Ini yang perbuatan semacam ini yang kalau saja mereka sadari, justru orang yang mereka sayangi tersiksa karena itu, diazab. Kalau saja mereka sayang dan benar-benar sayang, justru perbuatan itu akan mereka jauhi. Yang berguna doa, yang semestinya mereka doakan agar fulan diampuni Allah, dirahmati, dilindungi dari azab kubur, diselamatkan. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, termasuk pula di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita terkait ayat di dalam Qaf yang Allah sebutkan, waja'at kullu nafsin ma'aha sa'ikun wa syahid. Juga di dalam Insyiqaq, latarkabunna tabaqan an tabaq, di ayat ke-19. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya bagaimana agar mereka selalu meminta kepada Allah untuk dilindungi dari azab kubur. Di Bukhari dari hadis Anas, innal abda idza wudi'a fi qabrih, Rasulullah sebutkan kalau seorang hamba telah diletakkan di kuburnya, wa tawalla anhu ashabu, dan telah ditinggalkan oleh keluarganya dan yang mengantarnya, innahu la yasma'u qur'ani 'alihim, sementara dia mendengar suara teromba mereka meninggalkan dia, atahu malakan fayuqidanihi fayaqulan lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul, maka didatangi dia oleh dua malaikat, didudukkan, kemudian ditanya, apa yang kau ketahui tentang orang ini yang diutus oleh Allah, yakni Rasulullah SAW. Fa'amal mu'min fayaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Adapun itu seorang mukmin akan menjawab, aku bersaksi dia adalah hamba Allah dan utusannya, yang wajib ditaati, diteladani, dan begitu selama dia hidup. Fayuqalu lahu undur ila maq'adika minan nar faqad abdalaka Allah bihi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'an. Dengan jawaban itu, si mukmin, Rasulullah katakan, dia akan mendengar jawaban untuknya, lihatlah tempat kembalimu di neraka. Semestinya ini tempatmu di neraka, sudah disiapkan kalau saja engkau maksiat dulunya. Ini tempatmu, azabmu di neraka seperti ini, tapi telah Allah gantikan bagimu tempat yang lebih mulia di surga. Ini tempatmu, balasanmu karena amal solehmu, karena ibadahmu. Rasulullah katakan kedua-duanya dilihat oleh si mukmin. Dia lihat yang neraka, dia lihat yang surga. bagaimana dia diselamatkan dari neraka dan bagaimana dia dibalas dengan surga. Kata Qatadah ibn Di'amah, Imam Tabi'in, disebutkan kepada kami bahwa setelah itu diluaskan baginya, diluaskan kuburnya sampai 40 hasta. Diluaskan baginya kuburnya sampai 40 hasta. Atau kata Muslim, bahkan diluaskan sampai 70 hasta. Wa yumla'u 'alaihi khadiran ila yaumi yub'atsun. Dan dipenuhi kenikmatan, kehijauan sampai hari mereka akan dibangkitkan, kiamat. Wa ammal munafiq, adapun munafik atau kafir, fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa setelah dia didudukkan oleh malaikat, ditinggal keluarganya, bagaimana menurutmu apa yang kamu tahu tentang orang ini yang diutus oleh Allah, Rasulullah? Fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Dia hanya mengatakan, aku enggak tahu, aku hanya berkata apa yang dikatakan orang. Menunjukkan dia enggak berilmu, enggak belajar selama hidup, hanya ikut-ikutan. Orang berkata apa, ya itu yang dia katakan. Orang berbuat apa, ya itu yang dia perbuat. Fayuqalu la daraita wa la talait wa yudrabu bimatariqa min hadid darbatan baina udhunaihi fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain. Dikatakan kau tidak tahu dan kau tidak membaca, maka dihantam dengan pukulan dari besi, dengan pukulan di antara kedua telinganya. Dia teriak kesakitan, yang itu didengar oleh yang di sekitarnya kecuali oleh jin dan manusia. Dan ini gaib, wajib diimani. Dan hadis di Bukhari, di Muslim. Keutamaan seorang mukmin mengimani yang gaib, yang di luar nalar, di luar pengetahuannya, hanya bisa diketahui dari kabar, berita dari Allah, berita dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wajib diimani. Memang kehidupan barzakh tidak bisa dikiaskan dan disamakan dengan kehidupan dunia. Enggak mungkin. Enggak bisa. Bagaimana diluaskan kuburnya sampai 40 hasta atau 70 hasta. Sementara kita tahu kuburnya cuma 2 meter kali 1 meter misalnya. Ya itu materi dan akal kita yang serba terbatas. Makanya para ulama sebutkan, di kehidupan saja dunia ini, walaupun jauh beda, jauh berbeda, tetapi ada yang mendekatkan, yaitu saat orang bermimpi. Kamu tidur berdekatan, satu selimut, satu ranjang, satu kasur. Yang satu mimpi indah dalam kenikmatan, dalam segala yang menyenangkan, sudah segala macamnya lah. Bahkan mungkin kalau dibangunkan dia marah karena menyesal, kenapa kok buru-buru dibangunkan. Padahal itu mimpi. Tapi dia begitu senangnya, begitu gembiranya. Mungkin kamu melihat yang bangun, senyum sendiri dia saat tidur, senyum-senyum sendiri. Bahagia dia. Padahal itu mimpi. Yang satu, mimpi mengerikan. Dikejar orang jahat, mau dibunuh misalnya, atau apalah. Kejar singa, ular, atau apa yang mengerikan, menakutkan baginya. Ketakutan dia, mungkin teriak-teriak saat dia tidur. Jangan, jangan. Padahal itu mimpi. Ketakutan dia dan tersiksa batinnya dalam keadaan dia tidur. Yang ini berbunga-bunga batinnya, senang sekali. Mimpi indah. Padahal itu mimpi. Terjadi di dunia. Gambaran kecil, gambaran ringan. Bagaimana saat orang itu, yang ini mimpi indah, yang kenikmatan, yang ini mimpi mengerikan, siksaan, azab. Mungkin yang mengerikan itu saat bangun, masih ngos-ngosan nafasnya karena ketakutannya. Karena dia hampir diparang misalnya atau apa, ditembak mati. Dia bangun masih seperti orang ketakutan, betulan, padahal cuma mimpi. Betul-betul dia rasakan kayak nyata. Itu di kehidupan dunia sudah seperti itu. Apalagi ini alam barzakh yang beda jauh dengan alam kita dunia. Wajib diimani. Demikian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengabarkan bagaimana balasan kepada seorang hamba yang mukmin ataupun yang itu munafik atau bahkan kafir. Ditunjukkan dan betapa senangnya hamba itu. Ditunjukkan dan dia benar-benar melihat. Dan dia dikuburnya. Dia melihat itu tempatnya seharusnya di neraka. Azab. Begini azabnya, siksanya. Tapi Allah gantikan, Allah selamatkan karena imannya. Karena istiqomahnya. Karena sunnahnya, ketaatan, ibadahnya, akhlaknya. Maka Allah gantikan baginya surga dengan segala kenikmatannya. Si kafir pun demikian. Ditampakkan baginya dan dia lihat. Semestinya tempatmu di sini, surga. Semestinya kamu dapat kenikmatan seperti ini. Tapi karena kekufuranmu, Allah gantikan bagimu, ini tempatmu nanti. Azab, neraka, siksanya. Maka dia dalam siksaan. Sampai manusia akan dibangkitkan. Di yaumul qiyamah. Hadirin jamaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Tentang al-maut yang Rasulullah ajarkan kepada kita, aktsiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyak oleh kalian mengingat penghancur segala kenikmatan kematian. Diisyaratkan atau itu telah disebutkan di dalam Quran, antara lain dalam firman Allah, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah, barang siapa yang berpaling dariku, maka baginya kehidupan yang sempit, menghimpit, sesak. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, juga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, keduanya sahabat Nabi yang mulia, menafsirkan ayat ini, kehidupan yang sempit atau yang menyesakkan adalah azab kubur baginya. Azab kubur bagi mereka yang berpaling dari Allah. Allah pun sebutkan dalam surat At-Tur 47, wa inna lilladzina zalamu 'adzaban duna dzalik, dan bagi orang-orang yang zalim azab yang sebelum itu atau di bawah itu, artinya tidak sedahsyat azab di hari kiamat kelak, setelah kiamat, azab yang tidak separah di hari kiamat, tapi azab tetap menyiksa, menyakitkan, na'udzubillah. Yang dimaksud ayat adalah azab kubur. Begitu pula yang Allah sebutkan tentang Fir'aun di surat Ghafir 45-46, wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, dan terkena kepada Fir'aun dan yang bersamanya su'ul 'adzab, azab yang menyiksa, menyakitkan, di mana neraka itu ditampakkan kepada mereka pagi dan petang hari terus semenjak Fir'aun mati dan yang bersamanya, semenjak mereka mati sampai kiamat ditunjukkan, ini tempatmu, ini tempat kembalimu, seperti ini azabmu nanti, kamu akan disiksa seperti ini, menyakitkannya. Na'udzubillah. Dan itu siksaan tersendiri. Orang tahu bahwa masa depannya esoknya akan mendapat azab seperti itu, dan itu terus setiap hari ditunjukkan kepada mereka, menunjukkan kepada kita bahwa azab kubur, kenikmatan kubur ada di dalam Quran. Disebutkan oleh Allah di dalam beberapa ayat-ayatnya. Oleh karena itu di Nasa'i dari hadis Aisyah, beliau riwayatkan, Rasulullah pernah masuk menemuiku, saat itu ada seorang wanita Yahudi. Wanita Yahudi ini berkata, innakum tuftanuna fil kubur, kalian akan difitnah dalam kubur kalian, yakni mendapat ujian di dalam kubur, siksaan dalam kubur. Kata Aisyah, kemudian aku mendengar Rasulullah SAW yasta'idu min azabil qabr, beliau pun kemudian berlindung diri kepada Allah, berdoa dari azab kubur, agar dilindungi Allah dari azab kubur. Juga di Muslim dan yang lain, Rasulullah katakan, innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil kubur qariban aw mithla fitnatid dajjal, diwahyukan padaku bahwa kalian diuji dan berat ujian itu, di kubur kalian mirip atau dekat seperti ujiannya Al-Masih Dajjal. Orang diuji di akhir zaman yang menemui Dajjal, masyaallah al-afiyah, diuji hingga Dajjal tanya dia untuk mengakui dirinya Tuhan selain Allah. Yu'ta bi ahadikum fayuqalu lahu ma ilmuka bihadzal rajul. Orang akan ditanya, apa yang kamu tahu tentang orang ini yang diutus? Ini Rasulullah. Fa'amal mu'min au muqin, ataupun orang mu'min atau orang yang yakin akan menjawab, huwa Muhammad Rasulullah, ja'ana bil bayyinat wal huda, fa'ajabna wa ata'na. Beliau adalah Rasulullah. Utusannya datang membawa penjelasan, membawa hidayah. Kami taati dan kami jawab. Tiga kali itu dikatakan. Thumma yuqalu lahu, maka kemudian dikatakan padanya, nam, qad na'lamu innaka la tu'min, nam salihah, tidurlah sebagai orang yang soleh, tenanglah, dan kami tahu memang engkau seorang yang mukmin selama hidup. Wa amal munafik awil murtab, adapun munafik atau orang yang ragu, fayaqulu la adri, hanya dia bisa jawab, aku enggak tahu. Fayuqal la adri, fayaqulu la adri sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu. Dia hanya katakan, aku mendengar orang berkata begini, maka aku pun ikut mengatakannya. Di Bukhari dari hadis Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, kana Rasulullah yad'u, betapa seringnya Rasulullah berdoa mengucapkan doa ini, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu, selamatkan aku dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah cobaan kehidupan, kematian, dan dari cobaan fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Rasulullah berlindung diri, berdoa kepada Allah dari masing-masing empat ini, karena memang nyata ada. Kalau azab kubur itu fiktif dan tidak ada kenyataannya, mustahil, gak mungkin. Bagaimana Rasulullah minta berlindung diri kepada Allah dari sesuatu yang fiktif? Gak mungkin Rasulullah berdoa, dan sering doa ini diucapkan Rasul, bukan sekali dua kali. Bahkan doa ini diajarkan oleh beliau untuk dibaca setiap dalam sholat sebelum kita salam. Disunahkan untuk dibaca setelah kita tasyahud akhir, setelah tahiyat. Berarti kan sering akan kita ucapkan, paling tidaknya kalau enggak sholat sunnah 5 kali dalam setiap hari. Aku berlindung diri kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah dajjal, fitnah kehidupan, fitnah kematian. Kalau itu fiktif, kif. Rasul mengajarkan kita berlindung dari sesuatu yang fiktif, yang enggak nyata, yang enggak ada kebenarannya. Akhirnya ini menjadi celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang mulia yang hanya berkata kebenaran karena wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tentang kematian dan perjalanan akhirat, Ada juga yang perlu kita fahami tentang habisnya makhluk saat ditiupkannya sangkakala dan al-ba'ats wan-nusyur, dibangkitkannya kembali mereka hidup semua manusia akan dihidupkan kembali dengan cara apapun dia mati. Itu wajib diimani dan Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Yang mati secara normal, ini karena sakit misalnya atau apa, dikubur. Kalaupun itu beribu-ribu tahun jasadnya di dalam bumi, akan Allah bangkitkan seperti sedia kala. Atau mungkin itu yang mereka bakar jasadnya, kemudian mungkin abunya mereka tebar ke tujuh lautan, akan Allah kembalikan ciptaannya. Ataupun itu yang termakan berlapis-lapis, mungkin orang ini alhamdulillah mati karena diterkam singa di hutan misalnya, sehingga mati habis tubuhnya di dalam singa, di dalam darah daging singa itu. Singanya kemudian diterkam serigala, dimakan sampai habis, bahkan mungkin 10 serigala yang makan satu singa ini, masing-masing di serigala itu. Serigalanya dimakan ular, ularnya dimakan elang-elangnya, entah seterusnya sudah. Akan dikembalikan oleh Allah ciptaan manusia ini. Dengan cara apapun dia mati, yang terbakar, yang tenggelam di lautan, yang semuanya. Di Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW sebutkan, ma baina nafkhatain arba'un, di antara dua tiupan sangkakala jarak 40. Qalu, mereka bertanya kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan, arba'una yauman, 40 hari maksudnya. Kata Abu Hurairah, aku enggak mau jawab. 40 bulan. Kata Abu Hurairah, aku enggak mau jawab. 40 tahun. Kata Abu Hurairah, aku enggak mau jawab. Karena hanya itu yang beliau dengar dari Rasulullah, 40. Allah alam 40 apa itu. Thumma yanzilullah minas sama ma'an fayambutun kama yambutul baql. Kemudian Allah turunkan hujan dari langit. Tumbuh manusia itu semua sebagaimana tunas tumbuh dari bijinya. Kita melihat biji asalnya, kacang kamu letakkan atau jagung, disiram, dengan berjalannya waktu tumbuh, pecah keluar tunasnya, kecil, membesar, membesar, membesar, membesar, sampai jadi tanaman. Begitulah manusia kelak. Allah turunkan hujan dari langit, maka menghidupkan mereka kembali semuanya. Walaysa minal insan syai illa yabla illa azman wahida la taquluhul ard abada. Dan semua Rasul katakan pada manusia musnah, hancur, apalagi setelah ratusan ribuan tahun, hancur. Kecuali satu. Rasul katakan itu satu tulang yang itu tidak akan hancur, tidak akan bisa dimusnahkan oleh bumi, oleh tanah. Dan dari satu titik itu akan kembali ciptaan masing-masing manusia. Yang kemudian disebut dengan ajabud danab. Dari situ akan kembali tumbuh ciptaan manusia. Yang ini diingkari oleh kufar, orang-orang musyrik kafir. Gak mungkin manusia setelah sekian lama mati, hancur, lebur, dimakan ulat, cacing, kemudian kembali ciptaannya. Makanya banyak ayat membantah dugaan mereka tersebut yang batil. Ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril tentang iman untuk mengajari umat, para sahabat dan umatnya, Rasulullah jawab, al-iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Di lafaz hadis diriwayatkan, wa tu'mina bil yaumil akhir, dan kamu mengimani hari akhir selain rukun-rukun iman yang lain, kepada Allah, malaikatnya, kitab sucinya, para rasulnya. Diulang amil, dan kamu mengimani hari akhir. Yang lain kan tidak diulang. Rasul enggak mengatakan misalnya kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci, beriman, enggak. Cukup sekali beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab sucinya, para rasulnya. Giliran hari akhir Rasulullah ulang, dan kamu beriman kepada hari akhir. Rasulullah sebutkan ini, para ulama jelaskan, karena iman kepada hari akhir perkara yang diingkari dan didustakan oleh mayoritas atau hampir keseluruhan kufar musyrikin yang tidak mengenal Islam. Mereka dustakan, mereka ingkari, enggak mungkin. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, kata mereka. Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah remuk, hancur, hilang? Siapa bisa menghidupkan kembali? Mereka menganggap itu mustahil. Tidak mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya akan kembalikan semua untuk mereka pertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat selama mereka hidup. Dan itu iman, rukun bahkan dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah katakan, yaqbidullahu al-ardha yawm al-qiyamah wa yatwi as-sama' bi yaminih. Allah genggam bumi itu di hari kiamat, dan Allah lipat langit dengan tangan kanannya. Tsumma yaqul, ini di hari kiamat. Kemudian Allah berkata, Anal Malik, Aina mulukul ard, aku penguasa. Di hari ini, mana penguasa-penguasa bumi yang saat mereka berkuasa sombong dan congkak dengan kekuasaannya, semena-mena. Allah penguasa kapanpun. Tapi Allah sebutkan di hari ini terlebih karena tampak sekali di situ tidak ada lagi yang berkuasa melainkan Allah satu-satunya. Di hadis Abdullah bin Umar, lafadznya yatwillahu as-sama' yaumal qiyamah, Allah lipat langit di hari kiamat. Tsumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna, kemudian Allah letakkan itu di tangan kanannya. Tsumma yaqulu anal malik ainal jabbarun, aku penguasa, mana para penguasa yang sombong? Ainal mutakabbirun, mana mereka-mereka yang takabur, merasa dirinya besar? Tsumma yatwil ardu bishimali, kemudian Allah lipat bumi itu dengan kirinya. Tsumma yaqul anal malik ainal jabbarun ainal mutakabbirun, aku penguasa, mana mereka penguasa yang sombong, mana yang takabur? Ini lafaz di Sahih Muslim. Dan itu yang Allah sebutkan di dalam ayat dalam surat Ghafir. Limanil mulkul yaum, bagi siapa kekuasaan di hari ini? Lillahil wahidil qahhar, bagi Allah penguasa satu-satunya yang maha perkasa. Demikian setelah manusia dibinasakan tidak tersisa di muka bumi kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat-ayat Quran Allah sebutkan bagaimana kejadian hari kiamat itu, antara lain di surat Al-An'am, wa yauma yunfakhu fis-sur 'alimul ghaibi wasyahada, di hari ditiup sangkakala itu Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang tampak. Juga di dalam Mukminun, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun, dan jika sangkakala itu telah ditiup maka tidak ada lagi manfaat nasab di hari itu, dan tidak saling bertanya, mana fulan, mana, bagaimana fulan. Masing-masing akan sibuk hanya memikirkan keselamatan dirinya, akan sibuk bagaimana nasib dirinya, gak akan ada kesempatan untuk tanya kenapa, bagaimana, dan di mana fulan. Saudara lalai dari saudaranya, orang tua dari anaknya, suami dari istrinya, semuanya. Juga dalam banyak ayat lain, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Yasin, in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun, itu kiamat hanya sekali suara sangkakala, maka setelah itu orang semua pada mati. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengabarkan bagaimana beliau merasa aman atau merasa tenang. Wa sahibus sur qatil taqamas sur bi fihi. Sementara Rasul katakan malaikat peniup sangkakala untuk kiamat terjadi itu sudah mengulum sangkakala itu di mulutnya alaihi salam, dan dia tinggal menunggu perintah dari Allah. Kapan diperintah meniup, akan langsung beliau tiup. Sangkakala itu sudah dikulum dalam mulutnya. Ayat-ayat di dalam Quran banyak yang menyebutkan tentang tiupan pertama ini dan kematian semua makhluk yang ada. Kemudian yang kedua, kebangkitan di yaumul qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan itu di dalam banyak ayat juga, antara lain di surat Al-A'raf, huwalladzi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih. Allah yang mengirim angin sebagai berita gembira dekatnya rahmat Allah, ini hujan. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit. Sampai datang awan itu menggumpal gelap, kami hujani. Kami turunkan hujan ke negeri yang kering, mati, gersang, keras semula. Allah turunkan hujan. Fa akhrajna bihi min kulli tsamarat. Dari situ kami tumbuhkan segala macam tanaman. Begitu turun hujan, hidup bumi ini yang semula mati jadi hidup, bergerak. Tumbuh tanaman subur dari biji tadi, tunasnya keluar sampai menjadi tanaman yang sempurna. Mereka panen dan mereka dapati hasilnya. Allah katakan kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Begitulah kami, Allah, mengeluarkan mayit-mayit agar kalian mau ingat. Allah beri perumpamaan, Allah beri permisalan yang mempermudah untuk mereka faham, semakin yakin. Bumi yang mati bisa hidup dengan turunnya hujan. Apa sulitnya bagi Allah? Mengembalikan ciptaan jauh lebih mudah daripada mengawalinya. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Di Abu Dawud At-Tayalisi juga Baihaqi, Abu Razi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa yu'idullahu khalq?" Wahai Rasulullah, bagaimana Allah kembali menciptakan makhluknya? yang telah mati, tiada. Wa ma ayatu dzalika fi khalqi, dan apa ada contoh tanda itu pada makhluknya. Qala, kata Rasulullah, ama mararta biwadi qaumika jajban thumma mararta bihi yahtazzu khadiran. Kamu enggak pernah lewat ke lembah kaummu, bagaimana saat lembah itu kering, mati, gersang, dan dengan turun hujan Allah hidupkan jadi hijau lembah itu, banyak rumput, banyak tanaman tumbuh. Qala, na'am, kata dia, iya aku pernah melihat memang begitu. Rasul berikan perumpamaan dalam kehidupan dia sehari-hari agar lebih paham. Qala, fatilka ayatullah fi khalqih, seperti itulah tanda yang Allah berikan pada makhluknya. Di Bukhari, juga di Muslim, Rasulullah SAW sebutkan di Muslim dari Jabir, yub'athu kullu abdin ala ma mata alaih, setiap hamba akan mati dan dibangkitkan di hari kiamat, karena hari adalah hari kebangkitan, sebagaimana dia mati. Dia mati di atas sunnah, di atas manhaj salaf, istiqomah. Dia dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, akan disatukan bersama orang-orang yang dia cintai. Di Bukhari, idza aradallahu biqaumin adzaban asabal adzab man kana fihim thumma bu'itsu ala niyyatihim. Kalau Allah menginginkan azab pada suatu kaum, Allah timpakan, semuanya kena. Azab enggak akan milih-milih. Di hari kiamat masing-masing dibangkitkan dari kebangkitan sesuai niatnya masing-masing. Artinya hadis menunjukkan ada hari kebangkitan itu, dibangkitkan manusia. Tergantung niatnya, yang ini memang niat jelek, ingin memerangi, ingin merusak. Yang ini ya dia di situ kadang memanfaatkan momen saja, jualan misalnya atau apa. Dia lihat orang pada kumpul banyak. Ternyata azab menimpa datang. Enggak semua melakukan maksiat, enggak semua melakukan dosa, tapi azab datang merata. Mati-mati semua. Niat mereka di akhirat yang akan dibedakan oleh Allah. Adapun hukum dunia akan sama. As'alullah al-afiyah wassalam. Masing-masing manusia akan dibedakan sesuai niatnya, tidak akan didolimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibangkitkan mereka dengan membawa niatnya masing-masing. Dibangkitkan dengan membawa amalan perbuatan dia sebagai bekalnya. Dikumpulkan semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kegelapan yang sangat. Ketika seorang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, hadis di Muslim dari Tauban. Wahai Muhammad, kata Yahudi ini, di mana umat manusia setelah kebangkitan? Di saat Allah mengatakan di dalam Quran, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi wassamawat wa barazulillah al-wahidil qahar. Di hari bumi sudah dirubah, langit sudah dirubah, tidak seperti bumi yang kita tahu sekarang. Di mana mereka saat itu telah semua dirubah? Kata Rasulullah, hum fidzulmati dunal jisr. Mereka berada dalam kegelapan yang sangat sebelum jembatan dikumpulkan semua oleh Allah. Dan bumi itu Allah sebutkan di ayat lain, la tara fiha iwajan wala amta. Gak ada kelak-kelok, gak ada turun naik layaknya bumi kita sekarang. Bumi kita sekarang sebentar kamu jalan harus belok kanan, belok kiri. Sebentar kamu jalan turun jalannya, sebentar naik, gak rata. Tapi di yaumul qiyamah dijadikan semua itu rata seperti lapangan. Tidak ada kelok-kelokan, tidak ada naik turun. Dijadikan rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ manusia dikumpulkan oleh Allah. Kemudian ayat dan juga hadis Rasul menyebutkan bahwa mereka dikumpulkan di mahsyar. Antara lain di Sahih Muslim, Rasulullah katakan, yuhsyarun nas ala salasi tara'iq. Manusia akan dikumpulkan di mahsyar ala salasi tara'iq, dalam tiga bentuk macam. Rahibin, ada yang berharap. Rahibin, ada yang takut. Wa isnan ala ba'id wa salasa ala ba'id, dua di atas onta, tiga di atas onta. Tuhsyaru baqiyatuhumun nar, tahsyuru baqiyatahum an-nar. Kemudian mereka akan dikumpulkan semua, ya, dikumpulkan. Tabitu ma'ahum haitsu batu, neraka atau api yang menggiring mereka, api itu bersama mereka terus dimanapun mereka berada. Pagi maupun di petang harinya, di siang harinya, terus api itu bersama mereka. Hadis diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah juga sebutkan, yuhsyarun nasu yawmal qiyamah hufatan uratan ghurlan buhma. Manusia dikumpulkan di yaumul qiyamah dalam keadaan mereka telanjang dari alas kaki, tidak bersepatu, tidak bersandal, uratan, tidak berbaju, Suhailah bin Ampun Ghurlan dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan manusia belum dikhitan atau tidak dikhitan, buhma dalam keadaan mereka tidak membawa apapun dari dunianya. Kemudian Rasulullah katakan itu yang Allah sebutkan dalam Quran, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami memulai awal penciptaan mereka, seperti itu akan kami kembalikan. Awal penciptaan manusia lahir dari perut ibunya, rahimnya, tanpa alas kaki, telanjang tanpa sehelai benang, dalam keadaan belum dikhitan, dan tidak membawa apapun dari dunia, satu rupiah pun gak ada. Itu awal penciptaan dia, seperti itu akan dikembalikan penciptaannya di mahsyar, tanpa alas kaki, tanpa sehelai benang, tidak dikhitan, dan tidak membawa sedikit pun dari harta dunianya. Hingga Aisyah bertanya, ya Rasulullah, rijal wa nisa, ya Rasulullah, laki perempuan. Rasulullah katakan, al-amr a'zamu min dhalik, wahai Aisyah, urusannya jauh lebih berat dari itu. Tidak akan sempat orang berpikir untuk melihat kepada yang lain. Dia sibuk kebingungan memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Demikian mahsyar, manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan matahari didekatkan. Masyaallah alafiyah. Rasulullah sebutkan itu sebatas satu mil di atas kepala manusia. Satu mil ditafsirkan dengan nama jarak ma'ruf, jarak satu mil. Namun para ulama yang lain menafsirkan mil maknanya jauh lebih dekat dari itu, adalah alat yang dipakai untuk memakai celak. Antum tahu ibu antum atau istri antum kalau pakai celak mata hitam, kan ada tempatnya celak itu ya. Kemudian ada tutupnya di atas, seperti lidi kecil, paling 2 cm, 3 cm atau berapa. Yang itu kemudian ketika dikeluarkan akan dipakai untuk menghiasi matanya. Ini disebut mil. Yang seperti lidi ini disebut dalam bahasa Arab mil. Sebagian ulama tafsirkan itu matahari di atas mereka satu mil, ya satu mil ini tadi. Artinya dekat sekali dengan mereka. Dan Rasul katakan masing-masing sesuai amalannya, ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang tenggelam, ada yang nas'alullah al-afiyah wassalam. Ini mahsyar dan sekitar apa yang terjadi padanya. Kemudian juga Allah sebutkan tentang kejadian-kejadian lain di yaumul qiyamah. yang Allah sebutkan li kulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang menghadapi masalah yang cukup menyibukkan dirinya, menghadapi perkara yang itu sangat berat baginya, bahkan ibu yang menyusui pun akan lalai dan melupakan anak susuannya. Yang hamil pun akan mengeluarkan kandungannya, menunjukkan beratnya dan sulitnya kejadian demi kejadian di hari tersebut. Kemudian manusia akan melewati jisr, sirat, jembatan yang di beberapa riwayat seperti maklum disebutkan lebih tajam dari pedang, lebih lembut dari rambut. Dan Allah sebutkan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Setiap orang dari kalian pasti akan memasukinya. Tahillatal qasam, untuk memenuhi sumpah itu setiap orang pasti akan memasukinya. Tapi kemudian bagi seorang mukmin dijadikan itu dingin, dijadikan itu tidak melukai atau tidak mencelakai dirinya, karena Allah telah bersumpah wa in minkum illa wariduha, masing-masing kalian pasti akan melewatinya atau memasukinya, cuman bedanya mukmin dengan yang selainnya. Sirat, jalan. Makanya para ulama sunnah menyebutkan as-sirat siratan. Jalan itu ada dua, ada sirat maknawi, ada sirat hakiki. Ada yang betul-betul itu jalan, jembatan yang harus dilewati, dan itu di hari kiamat diletakkan itu di atas jahannam, seperti yang tersebutkan lebih tajam dari pedang, lebih lembut dari rambut. Masing-masing orang melewatinya. Ada yang sekejap mata sudah selamat sampai sana, ada yang secepat kilat, ada yang secepat kuda pacu berlari, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang terkena koyakan, ada yang jatuh, macam-macam sesuai imannya, sesuai bekalnya selama hidup. Jalan yang kedua maknawi, yaitu di dunia ini, siratal mustaqim, yang berarti ajaran Quranul Karim, yang berarti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berarti meniti jejak para ulama salaf, istiqamah di atas itu, tidak terombang-ambing oleh fitnah, tidak termakan oleh syubhat di dunia ini, tidak tergoda oleh syahwat. Dan nasib orang seperti apa dia menjalani jalan di atas jahannam kelak, tergantung seperti apa dia menjalani siratal mustaqim di dunianya. masing-masing. Seperti apa dia jalani siratal mustaqim selama di dunia, seperti itu dia akan menjalani sirat di atas jahannam. Keselamatan atau celaka baginya. Maka orang yang paling selamat di akhirat kelak adalah orang yang paling istiqamah selama hidup dunia dalam siratal mustaqim. Dia berusaha, dia jaga ibadah, ketaatannya, istiqomahnya di atas sunnah. Tidak termakan syubhat, tidak tergoda syahwat. Masyaallah, min fadlih. Dan orang yang paling sengsara, paling celaka di akhirat kelak melewati sirat adalah yang selama di dunia paling jahil terhadap siratal mustaqim, paling menyalahi siratal mustaqim, sehingga terombang-ambing ke sana kemari, tidak istiqamah di jalan Allah, di ajaran Rasulnya, di ajaran salafus saleh selama hidup. Demikian kemudian rincian-rincian yang lain dari perjalanan akhirat, mizan, timbangan amal perbuatan. Sampai kemudian Allah tentukan ahlul jannah ke jannah, masyaallah min fadli, dan ahlul nar ke nar, ke neraka, wal'iyadu billah. Selesai. Kemudian Allah datangkan kematian dalam bentuk seekor domba, kemudian disembelih kematian itu. Maka kemudian dikatakan kepada masing-masing penduduk surga maupun neraka, khuludun fala maut, kekal abadi kalian dan tidak ada lagi yang namanya kematian, karena kematian telah dimusnahkan. Maka yang di surga mendapat kenikmatan abadi selama-lamanya, tiada ujung pangkalnya. Yang di neraka pun demikian, bagi yang kufar, musyrik, kekal, tiada kematian bagi mereka selama-lamanya. Dan disitulah maha terpujinya Allah, maha sempurnanya Allah, maha adilnya Allah, sehingga Allah katakan, wa qudhiya bainahum bil haqq wa qilal hamdulillahi rabbil alamin. Wa qudhiya bainahum bil haqq, dan diselesaikan urusan manusia ini semuanya, sampai yang ahli surga ke surga, yang neraka ke neraka, dengan hak, betul-betul dengan hak diselesaikan. Sampai-sampai penghuni-penghuni surga pun setelah melewati sekian banyak tahapan tadi, mahsyar, matahari didekatkan, keringat mereka, timbangan, hisab dan lain sebagainya, berhasil melewati jembatan di atas jahanam, mereka ditahan di depan surga, gak boleh masuk. Padahal mereka ahlul jannah. Ditahan untuk yang namanya qisas. Qisas itu hukum timbal balik. Layaknya kalau di dunia kan orang memukul ya kamu dibalas dipukul, kamu pernah membunuh kamu dibunuh, hukum qisas. Maka penduduk surga dikisos di antara mereka. Mungkin masih ada tersisa yang ini merasa terdolimi dari saudaranya yang itu, sesama penduduk surga. Ya Allah, fulan pernah mencela aku, fulan yang itu pernah menuduh aku begini, fulan pernah menipu aku, fulan begini, fulan begitu, diselesaikan di situ. Sehingga ketika mereka masuk surga, betul-betul bersaudara dan tidak ada kebencian sekecil apapun di hati mereka. Tidak ada kedengkian, tidak ada permusuhan sama sekali di antara mereka satu dengan yang lain. Diselesaikan di luar. Itu yang Allah sebutkan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut kedengkian, kebencian, permusuhan dari dada mereka. Ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Sehingga mereka di dalam surga bersaudara, saling mencintai. Dengan hak semuanya diselesaikan oleh Allah. Dan dikatakan setelah itu, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin. Dipuji Allah karena kesempurnaannya, keadilannya, hikmahnya. Allah ciptakan segalanya dengan hikmah. Allah ciptakan segalanya dengan tujuan. Sebagai cobaan bagi manusia, jin. Untuk diketahui siapa yang taat, siapa yang ibadah, siapa yang beriman, siapa yang munafik, siapa yang dusta, siapa yang kufur, siapa yang maksiat. Dan masing-masing akan mendapat balasannya. Maha terpuji Allah karena kesempurnaannya, Rabbul Alamin. Maka kalau diurut susunannya, kadang para ulama sebutkan ini itu, tapi muhaqqiqin seperti disebutkan oleh Syekh Shalih Ali Syekh rahimahullah menyebutkan, kalau susunan yang terjadi, runutan apa yang terjadi di hari kiamat, yang pertama dibangkitkan manusia dari kuburnya, di situ mereka dikumpulkan di padang mahsyar dan mereka berdiri di situ sangat lama. Mereka sangat kehausan, sangat ketakutan. Karena tidak ada yang tahu bagaimana nasibnya nanti ketika dihisab. Lama mereka di mahsyar menunggu pengadilan, jaza wal hisab. Kemudian yang kedua, di saat seperti itu Allah berikan kepada Rasulnya telaga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk beliau, haud. Di hari di waktu itu, hari kiamat tentunya, sehari seperti 50 ribu tahun lamanya. Telaga Rasulullah SAW, barang siapa yang mati di atas sunnah, di atas ajaran Rasulnya, mengikuti ajaran jejak para sahabatnya, para salaf, tabi'in, a'immah, tidak dia rubah-rubah, tidak dia tambah-tambahi, tidak dia kurang-kurangi, maka dia akan mendekat ke telaga itu dan meminumnya. Masallallahu min fadli. Yang Rasulullah katakan sangat luas telaga itu, cangkir-cangkirnya sebanyak bintang-bintang di langit. Yang meminum dia tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Dan di saat itu duyun-duyun umat datang ke situ untuk minum. Namun ada sekelompok orang yang dihalau, dijauhkan, enggak boleh. Dan mereka adalah orang-orang yang merubah-rubah, menambah-nambah, mengurang-urangi apa yang telah diajarkan oleh Rasulnya, sehingga beribadah, beragama bukan dengan tuntunan Rasulnya. Agamanya tidak seperti yang dikenal oleh para sahabat. Agama apa ini yang kamu bawa? Ajaran dari mana? Rasul tidak pernah menyontohkan, para sahabat tidak pernah kenal. Orang-orang ini yang akan celaka, akan dihalau dan diusir dari telaga Rasul SAW. Na'udzubillah. Agar orang mawas diri, mumpung masih hidup, berbenah, agar amalannya, ibadahnya selalu dia sesuaikan dengan sunnah Rasulnya. Nah, yang ketiga, disitulah kemudian syafa'atul uzma, syafa'at besar bagi Rasulullah. Karena lamanya zaman, manusia datang ke para nabi masing-masing untuk meminta menghadap Allah nabi ini agar dipercepat hisab. Mereka nunggu terlalu lama. Masing-masing nabi ketakutan. Karena hari itu mereka sebutkan Allah sangat murka. Tidak pernah Allah murka seperti ini dan tidak akan pernah lagi murka seperti ini. Masing-masing menyebutkan dosa kecuali Isa. Tidak menyebutkan kekeliruan yang pernah mereka perbuat, para nabi alaihi wassalam. Adam, ma'ruf kesalahan beliau. Nabi Musa pun demikian, pernah membunuh orang yang beliau tidak diperintah untuk membunuhnya, walaupun itu orangnya Fir'aun. Menyesal Nabi Musa dan takut menghadap Allah karena imannya, karena malunya, takutnya kepada Allah alaihi wassalam. Begitu para nabi yang lain. Sampai kemudian mereka berduyun-duyun datang kepada Rasulullah meminta, maka Rasulullah yang datang, beliau mendekat kepada Allah, sujud di bawah arsy Allah, dipuji oleh Rasulullah dengan pujian-pujian yang banyak. Sampai kemudian Allah katakan, wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, engkau pasti akan diberi, dan berilah syafaat, akan diterima syafaatmu. Maka dipercepat hisab oleh Allah setelah itu. Yang keempat adalah ard. Al-ard adalah ditampakkannya amal perbuatan manusia. Ini perbuatanmu, ini yang kamu ucapkan, ini yang kamu lakukan, agar tidak ada kedoliman. Gak akan manusia dihukumi sementara itu tidak dia perbuat. Mungkin saja itu di dunia dituduh berbuat ini dan harus dihukum dan kena hukuman, padahal dia gak salah, gak pernah melakukan. Dia akhirat gak akan ditunjukkan, ini perbuatanmu, kamu pernah berbuat ini, berbuat ini, berbuat itu, di hari ini, di tanggal sekian, kamu gak akan ada yang luput. Manusia terkejut sehingga mereka katakan, ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabira illa ahsaha. Kitab apa ini? Rapor apa ini? Gak ada yang tertinggal. Semuanya tercatat ternyata amalkan kita. Yang kecil, yang besar, yang semuanya. Setelah itu, hisab. Dihisab manusia. Dan yang pertama dihisab dari ibadahnya adalah sholatnya. Makanya Rasulullah katakan, idza shaluhat sha'iru amali. Kalau sholatnya benar, baik, dia jaga tepat waktunya, kekhusyuannya, maka alamat akan jadi tanda seluruh amalan-amalan dia yang lain akan jadi baik. Tapi kalau sudah sholatnya rusak, itu yang pertama dihisab, pertanda na'udzubillah seluruh amalan-amalan dia yang lain akan ikut rusak. Sholatnya yang pertama dihisab. Makanya Rasulullah ingatkan, wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah. Ketahui oleh kalian, ingat, amalan kalian terbaik adalah sholat. Artinya jaga oleh kalian kekhusyuannya, kesempurnaannya, waktunya. Kalau bagi lelaki harus di masjid 5 waktu. Nah, adapun terkait manusia, hak satu dengan yang lain, yang pertama dihisab adalah nyawa, darah. Kamu pernah membunuh fulan tanpa alasan, hanya karena tersinggung, hanya karena sakit hati, hanya karena ini. Darah, kamu pernah melukai fulan, kamu pertama dihisab, diselesaikan di yaumul qiyamah. Kemudian yang ketujuh, qiraah, kitab. Dibaca kitab itu oleh masing-masing manusia sehingga enggak ada udzur untuk mengatakan ini bukan perbuatanku, ini bukan amalanku. Dibaca masing-masing apa yang tercatat dalam kitabnya. Baru setelah itu yang ke-8, timbangan. Ditimbang. Apa yang ditimbang? Tiga-tiganya. Ditimbang amalannya. Amalannya betul-betul ditimbang. Sholatnya ditimbang, zakatnya, sedekahnya, puasanya, baktinya pada orang tua, ketaatan istri kepada suami, semuanya ditimbang. Yang kedua, ditimbang lembaran catatan amalan dia. Makanya dalam hadis Rasulullah sebutkan, bagaimana seorang hamba ditunjukkan padanya 99 lembar catatan keburukan dosa dia. Masing-masing lembar sejauh matanya memandang, semuanya merah, catatan maksiat. Ditimbang lembaran-lembaran ini dalam anak timbangan yang satu, ditimbangan anak timbangan yang lain. Kartu kecil tercatat di situ la ilaha illallah tauhidnya, hingga lebih berat tauhid ini ketimbang dosa-dosanya. Menunjukkan catatan amalan juga ditimbang. Yang ketiga, orangnya juga ditimbang. Orangnya juga ditimbang. Makanya Rasulullah katakan ketika Ibnu Mas'ud naik pohon ditertawai oleh sebagian karena kurus, beliau sangat kurus radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, kalian mentertawakan betisnya Ibnu Mas'ud yang kurus ini. Sungguh demi Allah, di hari kiamat kelak ditimbangan Allah, betis ini lebih berat dari gunung Uhud. Menunjukkan orang juga ditimbang oleh Allah. Dan itu timbangan Allah, bukan timbangan manusia. Yang menentukan berat tidaknya amal solehnya, imannya, ilmunya, akhlak, ibadahnya, dan seterusnya. Ini timbangan. Kemudian setelah timbangan adalah disatukan orang masing-masing pada barisannya, pada kelompoknya. Maka yang orang-orang soleh berserta orang-orang yang soleh, ini barisannya orang-orang soleh, dikelompokkan masing-masing. Oh ini para, alhamdulillah, para pencuri, maka para pencuri disatukan bersama barisan para pencuri, sehingga diketahui itu para pencuri. Ini para penzina, ini para pemabuk, ini para orang yang bersedekah, ini yang puasa, masing-masing apa yang gemar dia lakukan di dunia disatukan bersama kelompoknya satu warna. Itu setelah penimbangan tadi. Kemudian termasuk kufar dan musyrikin, orang-orang zalim juga dikumpulkan oleh Allah. Makanya Allah katakan dalam Shaffat, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah." Kumpulkan orang-orang zalim itu bersama barisannya dengan segala yang mereka sembah selain Allah, mereka tuhankan. Maka dikumpulkan, ini para penyembahnya Tuhan yang namanya ini. Kumpulkan di situ. Ini para penyembahnya berhala yang namanya ini. Kumpulkan bersama mereka semua. Yang menyembah selain Allah, menuhankan selain Allah, akan dikumpulkan masing-masing bersama kelompoknya. Baru setelah itu kemudian kegelapan yang sangat sebelum jahanam. Masing-masing orang berjalan sesuai cahaya yang diberikan kepadanya. Itu yang Allah katakan, فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابَتِنُهُ فِيهِ رَحْمَةٍ وَضَاهِرُهُ مِنْ كِبَلِهِ الْعَذَابِ. Gelap sangat. Mukmin dan masing-masing dengan perbedaan iman dan amalannya mendapat cahaya menerangi jalannya di saat yang sangat gelap, mencekam dan menakutkan. Munafikin pada kebingungan, berharap mendapat cahaya dari si mukmin, tapi itu tidak akan diizinkan kepada mereka. Kemudian setelah itu Shirath, dan Rasul yang pertama melewatinya sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendoakan kebaikan untuk umatnya sehingga beliau katakan, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ini Allah selamatkan, selamatkan umatku, selamatkan umatku yang di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masing-masing melewati jembatan itu seperti yang tadi kita sebutkan, sesuai iman dan amalannya, sesuai keistiqomahannya selama hidup dalam menjalani siratal mustaqim. Maka kemudian setelah melewati jahanam dikumpulkan tadi kisos, dibersihkan dari sisa-sisa permusuhan, kedengkian, kebencian antara mukmin yang satu dengan yang lain dari penghuni surga. Baru kemudian masuk ke dalam Jannatullah. Rasul yang pertama memasukinya sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh fuqara, orang-orang fakir miskin dari Muhajirin, kemudian fakir miskin dari Ansar, kemudian yang fakir miskin dari umat ini. Setelah mereka, karena agniya yang kaya masih menjalani hisab, belum selesai, masih lama, karena banyaknya harta mereka dan juga muamalah, interaksi, namanya orang dagang atau bisnis atau ini, kadang menipu fulan, makan harta fulan, naudzubillah dan yang semisalnya. Maka lama hisab mereka, kalaupun mereka masuk surga belakangan. Fukara, orang-orang fakir miskin gak mikir sudah hartanya selama hidup dia pas-pasan. Mereka yang pertama dulu masuk surga, dan itu keutamaan bagi mereka. Yang agniya dibelakangkan. Nah, yang neraka pun demikian. Adab disiksa. Kalau kufar dan musyrikin jelas, itu selamanya. Adapun mukminin usat, para pelaku maksiat, pelaku dosa dari umat ini, Mereka tahtal masyi'ah, di bawah kehendak Allah. Karena Allah Maha Pengampun, tapi juga Maha Kuasa. Duntiqam. Tapi Allah juga sebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau sudah syirik tidak akan Allah ampuni, tapi selain itu di bawah kehendak Allah. Artinya di bawah kehendak masih ada peluang baginya. Kalau Allah kehendaki dengan ampunannya dari awal langsung Allah ampuni sehingga dia masuk surga. Tidak teranggap dosa-dosanya yang selain syirik. Tapi jika Allah kehendaki dengan keadilannya, kan Allah Maha Adil, diadab hamba ini dengan maksiatnya di neraka untuk waktu yang juga Allah kehendaki, dibersihkan dari dosanya, tapi tidak akan dikekal abadikan dia di neraka karena dia mukmin, ada iman dalam hatinya, masih ada tauhid dalam dirinya. Belum lagi yang terselamatkan, Allah selamatkan karena syafaat, karena ini, karena itu. Tapi yang tersisa diadab, ya diadab. Sampai kemudian, ini yang pelaku-pelaku maksiat dari kalangan muslimin, dikeluarkan oleh Allah setelah diadab, dalam keadaan mereka hangus hitam. Kemudian dibawa ke sumur yang namanya sumur kehidupan atau sungai kehidupan. Disiram, kemudian mereka tumbuh kembali bersih sempurna seperti sedia kala, baru kemudian dengan rahmat Allah Allah masukkan ke surga pada akhirnya. Dan mereka ini yang dinamakan dengan jahannamiyun. Adapun yang kufar dan musyrikin, maka tidak akan mereka keluar dari neraka selama-lamanya. Bahkan mereka pesimis untuk bisa keluar, sehingga yang mereka katakan, ya malikud'u rabbakum, ud'u rabbakum yukhaffif anna yauman minal azab. Doakan kami, untuk kami, agar Rabb kalian ini Allah meringankan azab kami sehari saja. Itu sudah putus asa mereka, penduduk neraka. Makanya mereka enggak katakan, tolong sampaikan ke Allah, doakan agar diangkat azab ini dari kami, diselesaikan. Karena mereka tahu itu enggak mungkin. Mereka tahu itu enggak mungkin untuk diangkat, diberhentikan abadan. Tetapi mereka berharap paling tidaknya diringankan. Tetap diazab tapi diringankan. Tapi itu juga enggak mungkin. Manusia sudah diberi kesempatan oleh Allah cukup, lebih dari cukup. Yang usianya 60 tahun, 70, 80, kurang, lebih. Untuk mereka membenahi hidupnya, ibadahnya, agamanya, untuk akhiratnya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadzir. Firman Allah, bukankah kalian telah kami beri umur yang semestinya dengan itu cukup bagi kalian untuk ingat, untuk insaf, sadar. Dan telah datang pengingat kepada kalian, baik itu diterjemahkan Quran mengingatkan kalian, Rasul telah diutus mengingatkan kalian, termasuk tumbuhnya uban rambut, mengingatkan kalian kematian, kalian semakin tua, mengingatkan kalian akhirat. Tapi begitulah manusia, ada yang mau sadar, ada yang sedikit dari mereka yang mau bersyukur, mau bertobat, berbenah diri. Wa qalilu min ibadiyash syakur, dan memang sedikit kata Allah dari hamba-Ku yang bersyukur. Wal muwaffaq man waffaqahu Allah, wal ma'sum man 'asamahu Allah, yang selamat hanya yang diberi keselamatan oleh Allah dan diberi taufik olehnya. Allah Ta'ala alam, itu mungkin yang bisa kita kaji pagi ini. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu Ta'ala alam, wa sallallahu ala Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.